Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Baik, alhamdulillah kita telah selesai dari ujian lisan yang hasilnya membahagiakan, alhamdulillah. Na'am barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga terus memacu semangat. Barakallahu fikum. Pentingnya murojaah, pentingnya barakallahu fikum mengulang-ulang pelajaran tersebut, jangan sampai lupa. Yang sudah bisa dipahami, fa'il bisa diajarkan langsung. Bisa mengajarkan bab fa'il. Nah, barakallahu fikum. Kalau mengajarkan sekali, baru dipahami, diajarkan, insyaAllah akan ingat selama-lamanya. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Bikin majlis di rumah sama istri, belajar bab fa'il, nah, insyaAllah sangat-sangat bermanfaat. Ada PR ya, menerjemahkan. Apa PR-nya nomor satu? Fatimah. Nah, kalau sudah ditulis, tinggal dikumpulkan saja. Saya pengen lihat tulisannya, karena kita barakallahu fikum disambil bisa membaca juga bisa menulis. Nah, barakallahu fikum. Di, nah, ditukar sama teman dan lihat, nah, tukar sama teman. Soal pertama apa? Fatimah sedang membaca Al-Quran di musalla. Apa jawabannya, Aba Talha? Naam. Jawaban antum nih. Lupa. Taqra'ul Qur'ana Fatimata, Fatimatu. Fatimatu. Fil musalla. Naam. Yang benar taqra'ul atau taqra'u Fatimatu al-Qur'ana fil musalla. Naam. Al-Qur'ana, Qur'anan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dulu. Naam. Dibenarkan kurang alif lam. Ada yang salah? Taqra'u Fatimatu Al-Qur'ana fil musalla. Naam. Kalau dibalik takra'ul Qur'ana Fatimatu fil musalla, enggak apa-apa. Tapi asal hukum asalnya fi'il kemudian fa'il kemudian maf'ul bih objek. Takra'u fi'il Fatimah fa'il al-Qur'ana maf'ul bih atau objek. Objek hukumnya harus apa? Mansub. Ya, maf'ul bih atau objek hukumnya mansub. Enggak boleh marfu, enggak boleh majrur. Naam. Nomor 2. Ayahmu sedang mendengarkan khutbah di masjid. Anas. Yasma'u abuka al-khutbata fil masjidi. Khutbata pakai ta, khutbah bukan pakai ta. Khutbah. Yasma'u abuka al-khutbata fil masjidi. Mana fa'ilnya indak alwi? Abuka. Apa tanda marfunya? Waw. Kenapa dengan waw? Nah, karena termasuk dari asmaul hamzah. Nomor 3. Salma sedang makan roti. Salma sedang makan roti. Gosan, apa jawabannya? Ta'kulu Salma al-khubza. Mana fa'ilnya? Gosan. Salma, apa tanda rafanya? Apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena isim maksur. Salma ada alif maksurahnya. Ta'kulu Salma al-khubza. Kenapa di sini pakai ta? Akhana Wahyu. Karena fa'ilnya mu'annas, wajib diberita. Naam. Fa'ilnya mu'annas. Ta'kulu. Kalau fa'il fi'il mudhari, tanda mu'annasnya di awal pada huruf mudhari'ahnya. Ta'kulu. Ini soalnya sedang. Salma sedang makan roti. Kalau sedang fi'il apa? Fi'il mudhari. Sedang atau akan? Fi'il mudhari. Ta'kulu. Naam. Ta'kulu fi'il. Salma sebagai fa'il. Kemudian al-hubza maf'ul bih, hukumnya mansub. Maf'ul bih. Objek. Naam, hubza. Nomor 4. Hudzaifah. Nomor 4, orang-orang soleh sedang sholat Jumat. Yusalli. Apa nama? Sekali lagi. Yusalli yusalluna. Nah, yusalli salihuna al-jum'ata. Yusalli. Yusalli ada ya'nya. Karena fil mudhari mu'tal akhir. Marfu. Iya. Apa tanda rafanya? yusalli as-salihuna al-jum'ata. Yusalli. Ayo kolam. Fa'ilnya salihun, fa'ilnya. Naam. Fa'ilnya salihun. Marfu? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Wau. Kenapa dan wau? Jama' mudzakkar salim. Naam. Bisa. Yusalli salatal jum'ati as-salihun. Boleh. Tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Jum'ata. Jum'at bukan nama salat, nama hari. Jumat nama hari bukan nama salat. Nah. Nomor lima. Dua anak wanita itu telah menangis, ya. Naam. Dua anak wanita itu telah menangis. Siapa itu? Zaki? Oh. Apa? Baka al-waladani. Marwazi. Ulangi. Bakat al-bintani. Nah. Ya. Bakat. Bakat atau bakatil bintani. Bakatil bintani. Mana failnya bakatil bintani? Bintani. Apa tanda marfu'nya bintani? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Kemudian apa hukum pemberian tambahan ta bakat? Wajib karena failnya muannas. Kalau fil madhi diberi tanda muannasnya di mana? Di belakang, bakat. Bakatil bintani. Nomor 6. Dua anak wanita itu, seorang laki-laki itu sedang membantu saudaranya di pasar. Nah, Aba Marwazi. yusa'idur rajulu akhahu fis suqi. Nah, seorang laki-laki itu sedang membantu saudaranya di pasar. Nah, yusa'idu Aba Yazid fil apa yusa'idu fil mudhari marfu mansub majzum. Marfu mansub majzum yusa'idu marfu, kenapa marfu? Aina Abu Ramdhani? Abu Ramdhani gaib. Nah, kenapa marfu Aba Yazid yusa'idu? Sahihlah. Aba Sauda? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Semuanya fiilnya fiil mudhari kecuali nomor 5. Iya. Nah, kenapa marfu semuanya itu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Jangan lupa tasrif daripada fiil mudhari ya. Nah, tasrifnya 14. Nah, dibaca-baca. Mana failnya? Yusa'idur rajulu akhahu abadani. Ar-rajulu. Naam, kenapa disebut fail? Isim marfu yang terletak setelah naam fi'il ma'lum. Akhahu. Sebagai apa akhahu? Aba Hamzah, Aba Umar. Sebagai maf'ul bih, hukumnya man? Mansub. Tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa dengan alif? Asmaul hum? Hamzah. Nah. Ada yang betul semua? Atau semuanya betul, enggak ada yang salah? Hah? Semuanya, kurang alif lam, enggak apa-apa, dibenarkan dulu. Maf'ul bih-nya? Tidak apa-apa. Nah, yang kurang dilengkapi. Baik, sebelum kita masuk ke bab bab naibul fa'il, ada satu fa'il yang penting dan banyak sekali ditemukan dalam kitab. Nah, bentuk fa'il yang banyak sekali ditemukan dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam bahasa percakapan, banyak sekali. Nah, kayaknya penting kita apa sebutkan. Jadi fa'il bentuknya kita sebutkan dua saja, fa'il zahir dan fa'il dhamir. Ya, fa'il zahir dan fa'il dhamir. Di sana ada satu lagi penting disebutkan di dalam beberapa kitab, fa'il dari masdar muawwal. Nah, apa namanya? Fa'il dari masdar muawwal. Fiilnya, an plus fiilnya, fiil mudhari. jelas fi'il mudhari di masdar awal. Jadi fa'ilnya bentuk begini, an dan fi'il mudhari. Bukan satu kata dia. Seperti ini an taj. Seperti ini. Taj tahida. Fa'ilnya seperti ini. Ini semuanya fa'il. Antajtahida. Fa'ilnya fa'il masdar mu'awwal. Fa'il masdar mu'awwal adalah fa'il yang terbentuk dari an dan fi'ilnya. An dan fi'il mudhari. Apa fa'il masdar mu'awwal? Fa'il yang terbentuk dari an dan fi'il mudhari. Gak ada artinya secara khusus, gak ada. Paling diartikan kadang-kadang jika. Nanti akan bentuk kalimatnya. Contoh kalimatnya. Sekali lagi bahasan. Fa'il dari masdar mu'awwal adalah fa'il yang terbentuk dari an dan fi'il mudhari. Nanti akan ada contohnya. Fa'il yang terbentuk dari an dan fi'il mudhari. Jadi enggak ada tanda rafa'nya. Iya. Enggak ada tanda rafa'. Karena bentuknya dari an dan fi'il. Fi'il mudhari. Contoh. Contohnya nam yasurruni an tajtahida fid darsi. Fa'il yang terbentuk dari masdar mu'awwal. Ya surruni an tajtahida fid darsi. Enggak ada tanda marfunya. Enggak ada tanda marfunya. Nanti ketika di takwil ada nampak. Sekarang saya belum ajari nampaknya dulu. Ada nanti nampaknya. Karena fa'il masdar mu'awwal, nanti nama apa sih masdar mu'awwal itu? Nah, nanti ada artinya secara bahasa. Naam. Ya surruni an tajtahida fid darsi. Fa'il selalu marfu. Baik itu nanti ketika nampak marfunya ada tanda rafanya atau fi mahalli. Nah, itu yang fi mahalli rafi, seperti fa'il yang terbentuk dari dhamir, enggak ada tanda marfunya. Tetapi fi mahalli rafin, sama ini juga. Fi mahalli rafin, menempati tempatnya rafa. Seharusnya dia rafa. Nah, tetapi enggak apa harus kita tandai. Maka di nah, barakallahu fikum seperti tadi fi mahalli rafin. Jadi fa'il apa namanya? Fa'il masdar muawwal yang terbentuk dari an dan fi'il mudhari. Naam. Kalau fa'ilnya dari masdar muawwal seperti ini, maka tidak memiliki tanda rafa. Tetapi kita katakan apa? Fi mahalli rafin. Ya. Fi mahalli rafin. Fi mahalli rafin. Contoh lain. Yajibu wajib bagimu sholat. Apa kita katakan? Yajibu alaika an tusolliya. Ya. Bagimu sholat. Mana fa'ilnya? An tu sholliya. An dan fi'ilnya. Ini mudhari an. Ya. Fa'il. Wajib bagimu puasa apa puasa? An. An. Tasuma. Wajib bagimu berhaji apa? Wajib alaikan tahujja haji. Al tahujja ini nanti pasti timbul. Al tahujja. Betul. An termasuk nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Ini namanya fa'il masdar muawwal dari an dan fi'ilnya. Bukan dari yang lainnya. An dan fi'ilnya. Seperti ini saja bentuknya, jangan dicaknam. Enggak usah ditambah dengan yang lain. Seperti ini bentuknya namanya fa'il masdar muawwal. Nah, mana? Itu tasrif fil mudhari. Ya. Ini tasrif ini kan fil mudhari ya sebenarnya. Mudhari. Fil madinya ini sol. Sol la. Sol la. Yusalli. Tadi yang fil madinya apa? Soma. Yasumu. Ini apa? Hajjah. Hajjah, hajjah, ya hujjah. Mungkin mampu. ada dalam apa? Dalam ilmu sharaf. Nah, sekarang dikenali yang harus kita kenali ini saja. Salah satu menari bentuk fa'il yang 6, tambahan dari fa'il zahir, fa'il dhamir, ada fa'il yang terbentuk dari masdar muawwal, yang terbentuk dari an dan fi'il mudhari'. Contohnya seperti ini. Di dalam percakapan bahasa paling banyak. 6. Bahkan kita seringnya kalau membuat kalimat nanti dalam percakapan pakai ini fi'il fa'ilnya. Fa'ilnya dari masdar muawwal, an dan fi'ilnya. 6. Iya. Bisa ini kalau di sini bisa pakai fi'il madhi. Ya. Bisa pakai fi'il madhi. Nah. Yang sekarang yang menjadi keterkaitan ya ketentuan ini. Mas an fa'il masdar muawwal itu an dan fi'il mudhari ini saja. Itunya tergantung nanti. Ya. Ini yang menjadi apa? Bahasan an dan fi'il mudhari. Tu antusolliya. Itu kembali ke fi'il mudhari. Nah. Sholla yusolliya. Asalnya dia 4 huruf. Kalau fi'il madinya 4 huruf, nanti huruf mudharinya di dhamma. Nanti ada bab. Bab fi'il. Nah. Nah, ini sebagai tambahan saja. Barakallahu fikum, tidak dalam kitab, ada di kitab-kitab yang lain. Nam, saya sebutan karena nam khawatir, oh, mana ini fa'il, kok enggak ada fa'il? Nah, ternyata ada fa'il masdar muawwal. Apa bentuknya masdar muawwal? An dan fi'il mudhari. Contohnya seperti. Nam. Hah? Bisa jadi nanti. Nah, fiil-fiil yang biasanya seperti ini, masdar muawwal, selain yajibu, nah, ya, pakai yang bagi, apa saja bagi, ya, bagi seyogianya, ini fiil, seyogianya, pantasnya, biasanya pakai ini, ya, pakai ini. Nah, itu kan fiil mudhari ya. Cukup satu dulu, yang penting mengerti yajib. Ya, selalu begini. Ini enggak pasti, kadang marfu, kadang apa? Jama dia. Ini ya tetap begini, yajibu wajaba, enggak pernah yang lain. Oke. Jangan naik ke situ. Baik. Kita lanjut ya. Ini sebagai catatan, ada di catatan ya. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada bab berikutnya. 6. Kita masuk kepada al-marfu'at yang nomor kedua. Marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama apa? Fa'il. Apa itu fa'il? Si marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Sekarang isim marfu yang kedua. Asani naibul fa'il. Yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il secara bahasa artinya pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Secara istilah ilmu nahu, naibul fa'il adalah huwa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhuli wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Naibul fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan kepada orang yang dikenai perbuatan. Yang dikenai perbuatan. Isim marfu di mana letaknya? Yang terletak setelah fi'il majhul. Ini bedanya dengan fa'il. Kalau fa'il isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Jadi mau tidak mau kita harus mengingat majhul, fi'il majhul. Fi'il majhul bisa bentuknya dari fi'il madhi, bisa dari fi'il mudhari. Bagaimana cara membuat fi'il majhul dari fi'il madhi? Di sana ada kaidahnya. Ingat lagi di sana kaidah. Cara membuat fi'il madhi majhul. Nah, adalah dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Ini kalau fi'il madhi. Doroba menjadi apa? Duriba. Iya. Qatala menjadi kutila. Amara menjadi umira. Kataba menjadi kutiba. Ingat, ini fi'il majhul. Nah, dari fi'il madhi seperti itu, di dhamma awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Cara membuat fi'il mudhari majhul. Apa kaidahnya? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Apa artinya? Di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Yadribu menjadi apa? Yudrabu. Yaktulu menjadi yuktalu. Ya'muru menjadi yu'maru. Ya'kulu menjadi yu'kalu. Yaktubu menjadi yuk tabu. Nah, Baik. Ini cara membuat fi'il majhul. Terbuat nanti dari maf'ul bih. Terbentuk dari maf'ul bih. Terbentuk dari maf'ul bih. Nanti akan disebutkan. Ada ketentuannya dari nomor ketentuannya ada. Nomor 3. Nah, jadi kembali kepada pengertian, naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan kepada orang yang dikenai perbuatan. Dari pengertian ini, naibul fa'il bisa diketahui dari dua sisi. Yang pertama dari sisi lafad, isim marfu, di mana letaknya? Terletak setelah fi'il majhul. Dilihat dari sisi arti, dia menunjukkan yang dikenai perbuatan. Ya. Taib, barakallahu fikum. Mislu contoh. Contoh pertama untuk mengingatkan masih dibentuk dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Seperti bab sebelumnya. Coba lihat. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Hukumnya mansub. Nah, fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Bukan marfu, bukan majrur. Apa hukumnya fa'il? Marfu, bukan mansub, bukan majrur. Ya. Coba lihat. Doroba Aliyun al-kalba. Doroba fi'il. Fi'il apa? Fi'il maudi. Aliyun sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Yang dikenai perbuatan pemukulan, nah, objek yang dipukul, al-kalba, anjing. Yang disebut dengan maf'ul bih. Yang hukumnya mansub. Al-kalba. Enggak boleh kalbu, enggak boleh kalbi. Daraba Aliyun al-kalba. Naam. Ali memukul seekor anjing. Kalau dalam bab fa'il, siapa yang memukul? Jawab Ali. Naam, barakallahu fikum. Kalau di dalam bab, di dalam maf'ul bih nanti, naam, di dalam naibul fa'il nanti pertanyaannya apa? Apa yang naam terkena pukulan? Siapa yang terkena pukul? Taib. Dijadikan bab naibul fa'il yang kita sedang bahas dalamnya. Kalimat fi'il fa'il maf'ul bih dijadikan kepada bab naibul fa'il yang sedang kita bahas dalamnya. Menjadi apa? Di sini lihat fi'il kemudian langsung naibul fa'il. Mana fa'ilnya? Dibuang. Karena pengganti naibul fa'il kan pengganti fa'il. Coba lihat. Duriba. Asalnya doroba menjadi apa? Duriba. Ini maklum atau majhul? Majhul. Karena di doma awalnya dikasrah huruf sebelum akhir. Kalau maklum kata kerja aktif. Kalau majhul kata kerja apa? Pasif. Duriba apa artinya berarti? Dipukul. Iya, telah dipukul. Kemudian naibul fa'ilnya apa? Al-kalbu. Anjing itu. Nah, inilah yang disebut dengan naibul fa'il. Al-kalbu pada kalimat duribal kalbu. Anjing itu telah dipukul. Inilah naibul fa'il. Berarti naibul fa'il asalnya dari apa? Dari maf'ul bih dia. Kemudian fa'ilnya dihilangkan, kemudian dia maf'ul bihnya maju dan dimarfukan. Nah, ini secara membuatnya seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan, duribal kalbu ini contoh naibul fa'il. Kenapa disebut naibul kalbu, naibul fa'il al-kalbu? Karena dia isim marfu, terletak setelah fi'il majhul, dan apa? Menunjukkan sesuatu yang terkena buatan. Duribal kalbu. Enggak boleh kalba, enggak boleh kalbi. Kenapa? Karena naibul fa'il termasuk marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca marfu. Iya. Ada gambaran? Nah, ini naibul fa'il. Jadi bab naibul fa'il yang ini. Duribal kalbu. Ini bab naibul fa'il. Kalau daraba aliun al kalba, bab apa? Bab fa'il. Ya. Gambarannya kenapa kok seperti ini? Kadang-kadang pelaku itu tidak diketahui dia. Ada kejadian tapi apa? Enggak diketahui pelakunya. Nah, di dalam bahasa Arab sudah dibuat bentuk naibul fa'il. Nah. Ya. Harta itu telah dicuri. Karena yang mencuri enggak tahu siapa dia. Nah. Begitu. Suriqa al-malu. Harta itu telah dicuri. Anjing itu telah dibunuh. Enggak tahu siapa pelakunya. Nam kutila al-kalbu. Nah, begitu. Baik. Anak saya telah dipukul. Enggak tahu yang mukulnya siapa. Duriba ibni. Kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Contoh kedua. Bab fa'il. Kasaratil bintu al-ina'a. Seorang anak wanita itu telah memecahkan bejana. Kasarat, memecahkan. Al-ina'a sebagai apa? Maaf. Maf'ul bih. Nah, apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Nah, al-bintu sebagai fa'il. Dirubah menjadi bab naibul fa'il. Menjadi apa? Kusirol ina'u. Telah dipecahkan bejana itu. Telah pecah bejana itu. Kusirol ini fi'il madhi majhul. Ya, karena di dhamma awalnya dikasrah huruf sebelum akhir. Kemudian al-ina'u naibul fa'ilnya. Kenapa? Karena isim yang marfu terletak setelah fi'il majhul. Apa? Iya, sama seperti fi'il nanti, seperti bab fa'il. Kalau naibul fa'ilnya mu'annas nanti, maka wajib fi'ilnya diberi tak ta'nis. Nah, kalau fi'ilnya fi'il madhi, di akhir tak ta'nisnya. Kalau fi'il mudhari, di awal mudhari. Coba lihat contoh ke berikutnya. Nanti ada contoh terakhir. Nah, contoh berikutnya. Yashrabul waladu al-labana. Seorang anak laki-laki itu sedang minum susu. Al-labana sebagai apa? Maaf. Maf'ul bih. Apa hukumnya maf'ul bih? Mansub. Maka dia nanti yang akan menjadi naibul fa'il. Menjadi apa? Yushrabu. Lihat. Al-labanu. Susu itu sedang diminum. Yushrabu. Fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari majhul. Apa kaidahnya fi'il mudhari majhul? Nah, di dhamma awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Yushrabu. Nah, jadi jangan salah membaca maklum dan majhul. Kalau maklum temannya fa'il, kalau majhul temannya naibul fa'il. Jangan salah. Ada fa'il dibaca majhul. Keliru. Nah, barakallahu fikum. Atau sebaliknya. Contoh terakhir. Yadribu Muhammadun al-hirrata. Muhammad sedang memukul seekor kucing. Dijadikan bab naibul fa'il menjadi apa? Tudrabul hirratu. Mana naibul fa'ilnya? Al-hirratu. Muzakkar atau muannas? muannas, karena ada tak marbutohnya. Maka fiilnya pun harus diberi tanda muannas. Apa di sini fiilnya? Fiil mudhari. Di mana diberi tanda muannasnya? Di awal tu, tudrabu, tudrabul hirratu. Ya. Nah, bukan yudrabu. Tetapi tudrabu ada taknya sebagai tanda muannasnya. Nanti ada ketentuan-ketentuannya barakallahu fikum. Coba dibaca bab naibul fa'il. Duribal kalbu, ikra'u. Duribal kalbu. Kusiral ina'u. Yushrabul labanu. Tudrabul hirratu. Bagaimana cara mengartikan duribal kalbu abadani? Anjing itu telah dipukul. Itu. Kusiral ina'u. Naam. Abadnan. Apa artinya? Terjemahkan. Naam. Bejana itu telah pecah. Yushrabul labanu abasiyah. Susu itu sedang diminum. Tudrabul hirratu aba nabil. Kucing. Tudrabu dipukul. Dari daraba. Kucing. Ngejar pakai anak. Kucing itu telah sedang dipukul. Bukan anak kucing. Kucing. Nah, kalau anak kucing lain lagi nanti. Hurairatu. Nah, kucing kecil. Hurairatu. Nah, tudrabul hurairatu. Nah, ya. Tudrabul hurairatu. Ada kaidahnya. Kalau kucing kecil disebut anak begitu, hurairah. Nah, ada polanya membuatnya. Nah. Baik. Ingat, naibul fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan kepada sesuatu yang terkena perbuatan. Contoh, naibul fa'il duribal kalbu. Contoh lain, kusiral ina'u. Contoh lain, yushrabul labanu. Nam tudrabul hiratu. Kalau kopi itu sedang diminum, apa kita katakan? Tushrabu al-qahwatu. Tushrabul qahwatu. Kopi itu telah diminum. Kalau telah diminum, fi'il apa? Fi'il madhi. Telah diminum berarti apa? Shuribat. Kalau air itu telah diminum apa? Air itu telah diminum, air biasa. Syuriba al-ma'u. Syuribal ma'u. Air itu telah diminum. Ya, syuribal ma'u. Enggak ada tak tanisnya, kenapa al-ma'u mudzak? Syuriba. Suribal ma'u. Ini bab naibul fa'il. Naam. Pelajaran itu telah ditulis apa? Naam. Pelajaran itu telah ditulis. Apa pelajaran? ad-darsu. Berarti apa? Kutiba ad-darsu. Belajar dari fi'il madhi dulu. Naam. Belajar dari fi'il madhi dulu. Muhammad telah dipukul. Duriba Muhammadun. Telah dipukul. Naam. Orang kafir itu telah dibunuh. Kutila al-kafiru. Iya. Kutila al-kafiru. Naam. Islam telah ditolong. Nusira al-islamu. Naam. Ya. Taib. Itu fi'il madhi. Pokoknya nusira, kutiba, duriba, kutila. Naam. Baik. Begitu. Fi'il madhi. Anak laki-laki itu telah diperintah. Umira. Umiral waladu. Umiral waladu. Naam. Roti itu telah dimakan. Ukilal khubzu. Nah, begitu kalau fi'il madhi. Belajar terus fi'il madhi dulu, dimajhulkan dulu, kemudian datangkan isim marfu. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu. Nah, diingat-ingat pengertiannya dulu, diingat, dihafal. Nah, yang matang, kemudian contohnya. Nah, dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. والله اعلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه